Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Malam ini yang datang kemari tidak ada kepentingan apapun, betul? Bapak Bupati di tengah kesibukannya jauh dari ibu kota kabupaten datang ke tempat kita kecamatan lillahi ta'ala. Karena sekarang bukan musim pilkada, betul? Bapak Dandim, Bapak Kapolres, sibuk mereka. Pak Dandim mengurus daerah perbatasan-perbatasan supaya aman NKRI terjaga sampai hari kiamat. Amin. Bapak Kapolres sibuk, ada razia STNK BPKB. Tapi masih sempat mereka meluangkan waktu mengawal acara ini. Semua yang hadir malam ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang mengatakan kalau maulid itu bid'ah, yang membuat acaranya bid'ah, yang ngundang bid'ah, yang ceramah bid'ah, pokoknya semuanya bid'ah. Dan kita ketika diejek orang bid'ah, kita marah, pulang mengambil parang panjang. Ini tidak benar. Yang ngejek tidak benar, yang bawa parang pun tidak benar. Yang benar adalah manhajuna manhajul bayan. Kita jelaskan saja dalil-dalilnya. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Yang ceramah ini Abdul Somad. Abdul Uzza punya budak hamba sahaya perempuan namanya Suwaibah. Suwaibah ditugaskan menjaga adik ipar Abdul Uzza yang sedang hamil tua. Wahai Suwaibah, kau jaga adik iparku. Nanti kalau anaknya lahir, sampaikan beritanya ke rumah. Oke. Begitu anaknya lahir, Suwaibah pun datang. Wahai Abdul Uzza, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Karena kalau perempuan, gali tanah, kubur hidup-hidup. Laki-laki apa perempuan? Yang ditanya ini Suwaibah. Bukan jamaah. Dengarkan ceritanya baik-baik. Suwaibah itu suaranya lembut. Oke lah, oke. Itu bukan Suwaibah. Itu Suyanto. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Lalu dikasih tahulah kepada Abu Lahab. Loh, tadi kata Ustaz Somad Abdul Uzza. Sekarang kok tiba-tiba Abu Lahab? Nama dia Abdul Uzza. Panggilannya Abu Lahab. Abu artinya bapak, Lahab artinya api yang menyala-nyala, Lahab. Saking gantengnya dipanggil Abu Lahab. Maka kalau ada orang ganteng di pasir ini tidak sholat, Abu Lahab. Wahai Tuan Abu Lahab, ya, ini keponakanmu sudah lahir, anaknya laki-laki. Aku senang betul, bapaknya sudah lama meninggal dunia. Aku sedih bapaknya meninggal, tapi keponakanku itu sebagai ganti nyawanya. Maka sejak malam ini, wahai Suwaibah, engkau aku bebaskan, tidak lagi menjadi budak hamba sahaya. Anak yang lahir itu Senin 12 Rabiul Awal Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna cerita itu? Abu Lahab senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Dia bersedekah bebas seorang budak hamba sahaya. Kalau seekor onta harganya sekarang 50 juta, maka budak paling tidak dua kali lipat onta seharga 100 juta. Jadi kalau ada di pasir ini orang sedekah maulid Nabi 100 juta, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Bapak Ibu, saya tidak tanya. Saya hanya ingin Bapak Ibu berpikir, selama maulid ini ada enggak yang sedekah 100 juta? Jangan jawab. Kalau ada, baru selevel Abu Lahab. Kalau di bawah itu, sedekah 2000 perak. Mau masuk surga? Abu Lahab ketawa, aku aja 100 juta masuk neraka, kata dia. Kau pula mau masuk surga 2000 perak. Kita masuk surga bukan karena sedekah kita. Kita masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang hadir malam ini semuanya dapat syafaat. Yang bilang siapa? Man sallallahu alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban. Bapak ibu, kalau pagi mau pergi kerja, langkahkan kaki bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, aku bekerja, aku bekerja ya Allah, kasih rezeki halal supaya bisa umroh. Begitu niatnya. Makanya ada satu kabupaten miskin, susah, melarat. Tidak ada batu bara di situ. Tidak ada minyak di situ. Ustaz Somad, kabupaten kami paling miskin. Tinggal di pesisir, orang cuma nyari ikan. Ikan pun sudah banyak yang mati gara-gara dibom di tengah laut. Kalau sudah dipasang bom tengah laut, itu yang mati bukan cuma ikan, cucunya pun mati. Tapi jamaah haji paling banyak dari kabupaten kami, Pak Ustaz. Loh, kok bisa begitu Pak Bupati? Karena orang kami setiap nanam sawit, dia niat berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Nanam kelapa hibrida, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Ternyata dikabulkan Allah. Kabupaten yang lain, setiap nanam sawit, kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Saya cerita serius, Bapak kenapa ketawa? Bapak ketawa, ibu meneteskan air mata. Bapak pikir kebahagiaan Bapak ikut ibu bahagia? Ibu ikut bahagia kan, Bu? Tidak, kata dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah makanya kita kalau kerja berniat, innamal a'malu binniyat, Allah akan kabulkan sesuai niatnya. Maka yang malam ini datang dengan niat ingin dapat syafaat, maka semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu artinya genap. Genap. Saya datang kalau mati nanti sendirian. Kita ini mati sendirian nanti, Pak. Walaupun matinya korban tsunami, na'uzubillah, gempa, mati ramai-ramai, tapi ngadap Allah sendirian. Ibu sayang sama bapak, betul? Buah hati belayan jiwa, setengah napasku pergi, tak apa-apa. Dibalas buat sama bapak itu, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, mama. Luar biasa, tapi kalau mati, ada mau berdua? Matilah kau situ, kata dia. Mati tetap sendiri. Sendiri itu bahasa Arabnya, witr, sendiri. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr, sendiri watr, witr watr, sendiri, tunggal. Datang syafaat, maka kita pun menjadi genap. Saya kalau tegak berdiri sendiri mungkin grogi karena sendiri, tapi karena banyak yang menemani. Yang paling setia di antara jamaah ini adalah mereka yang menemani saya sehingga saya tak merasa sendiri. Mereka pun berdiri karena di bawah itu becek. Yang berdiri dapat syafaat 2 kali lipat. Begitu cara menyenangkan hati orang yang berdiri. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita nanti mati menghadap Allah sendirian, siapa yang akan menemani? Tidak ada, tidak bukan, tidak lain, yang menemani adalah syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, saya ini galau, sakit, terbaring rumah sakit. Berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan hiraukan yang lain, jangan nonton TV. Ini sakit di rumah sakit, yang ditonton TV acara infotainment, yang ditonton artis, yang ditonton itu tinggalkan semua, matikan TV, berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tengok FB makin kacau, Twitter makin error, Facebook kacau balau. Kalau mau nengok YouTube ceramah Ustaz Somad itu agak terus. Oleh sebab itu maka tinggalkan semua, yang tidak ada kesibukan cari kesibukan dengan banyak-banyak bersolawat. Ini sudah pergi umroh 3 kali, tasbih tergantung di kaca spion mobil 3 biji. Yang bersolawat mobilnya. Enggak ada gunanya ngaji kalau tidak diamalkan, betul? Pulang dari sini, ambil itu tasbih, kasih tahu sama mobil-mobilnya, mohon maaf mobil kau sudah lama betul bertasbih, gantian kita. Cabut selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau datang kawan besok ngajak cerita aib orang lain, gimana bro? Kabarnya anak saya sudah hamil 3 bulan enggak ada suami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sesuai situasi dan kondisi. Jangan besok mentang-mentang malam ini Bapak Kapolres sudah hadir, sahabat-sahabat dari kepolisian datang, besok tiba-tiba ada razia di pasar, ditangkap. Prit! Mana STNK? SIM mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan. Mentang-mentang kita sudah sama-sama maulid. Sesuai situasi dan kondisi. Jangan sampai pegawai kantor camat, ini bapak-bapak camat hadir malam ini, bapak ibu-ibu kades hadir malam ini, besok datang orang mau ngurus surat tanah, Pak, saya mau ngurus surat tanah, gimana perbatasan dengan Sianu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi tidak semua orang mau solawatnya suaranya keras seperti suara Ustaz Somad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Kami maunya solawat yang lembut, Pak Ustaz. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah, ala Yasin habibillah. Ah, saya enggak maulah pakai lagu itu, Pak Ustaz. Saya bukan orang Jawa, itu kan lagu Jawa. Salatullah ler ilir ler ilir. Asumilir ta ijo royo royo. Manten anyar. Ini manten anyar ya ingat. Ah, saya kan bukan orang Jawa, Pak Ustaz. Enggak maulah lagu itu. Lalu dia pakai lagu Arab. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah. Ah, itu lagu lama, Pak Ustaz. Kami sejak kecil lagunya sudah itu, bosanlah. Rupanya dia mau lagu yang baru. Terserah, yang penting isinya solawat. Makanya ibu nanti kalau mau menikahkan anak, berhenti keyboard-keyboard tunggal lagu yang racun kucing garong, jatuh bangun aku mengejarmu, kabi kaci kabi gam, kuch kuch utahi, what can I do for you, no woman no cry. Buang itu semua. Siap? Gak ada gunanya maulid ini kalau tidak berubah cara hidup pandang kita. Mubazir, sudah rajin maulid, sudah sholat ke masjid, sudah sholawatan, sudah yasinan, sudah tahlilan. Tapi pas anak nikah, tetap pakai keyboard tunggal, penyanyinya rok pendek. Pentasnya tinggi, yang nonton di bawah, sambil makan. Yang nonton atuk-atuk di bawah ini. Nengok rok pendek, macam sanggup aja. Oleh sebab itu maka harus ada perubahan. Nanti kalau anaknya akikah, grup selawatan, betul? Ini tadi sebelum kami datang ada selawatan? Ada grup marawisnya? Ada hadrohnya? Wah, mantap. Grup hadroh marawis, nanti kalau diundang acara nikahan, siap? Acara nikah sekali lagi, siap? Ustaz Somad ini selalu bercanda arah-arah ke sana. Ustaz tahu enggak kalau kami khawatir, kata ibu-ibu? Khawatir apa? Diaminkan malaikat. Sementara bapak itu yang ditunggu-tunggunya. Tengok bu, saya pancing, ketawa mereka kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, acara akikah, salawatan. Acara walimah, salawatan. Acara nikah, salawatan. Acara khitan, salawatan. Itulah yang mendatangkan barokah. Sampai hati Ustaz Somad waktu anak kami nikah kemarin, bolak-balik kami datang ngantar surat undangan ke rumah. Kenapa Ustaz enggak datang? Saya datang. Kenapa Ustaz enggak langsung ke dalam? Saya sudah turun dari kendaraan. Pas mau masuk, kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejar. Daripada saya jatuh bangun, bagus saya pulang. Saya diundang acara nikah, masuk ke dalam, artisnya sudah siap mau nyanyi. Kan gak mungkin saya nengok kan? Nanti saya nengok, jamaah nyuting mata saya pula. Inilah ustaz yang selama ini ceramah, jangan lihat roh pendek, ternyata dia sedang lihat. Bagus saya pulang. Pulang saya, yang penting saya sudah datang. Akan datang, jangan lagi ulang ini. Tidak ada keyboard tunggal. Ustaz Somad, sejak ceramah ustaz mati usaha kami. Usaha kamu apa? Keyboard tunggal. Saya tidak ingin membunuh usaha kalian, saudara-saudaraku pecinta seni. Kalian robah artisnya pakai rok panjang, tapi resleting tetap panjang. Banyak pakai rok panjang, resleting gak dipasang. Roknya panjang, bajunya panjang, pinggangnya jangan diikat pakai kabel. Jilbabnya panjang, lagunya solawat. Latih dia lagu-lagu solawat. Artis-artismu, wahai keyboard-keyboard tunggal yang selama ini artismu lagunya macam-macam. Lagunya lagu zina semua. Cinta satu malam. Selimut tetangga. Kuhapus bibirmu dengan bibirku oleh bibirnya. Apa ini lagu ini? Lagu maksiat semua. Tapi dia belum pandai nyanyi religi, Pak Ustaz. Saya ajarkan. Mana penyanyimu, artismu? Bawa sini biar saya ajarkan. Bila Israel datang memanggil. Mudah lagunya kan? Jasad terbujur di pembaringan. Tiga kali dia nyanyikan. Tapi lagu ini jangan dinyanyikan waktu acara nikah. Nyanyikan lagu Bila Israel pas acara nikah. Kedua mempelai duduk nangis. Bawaannya mau mati aja. Kalau acara nikah lagunya yang tepat lah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua. Wa baraka alaikuma, semoga Allah memberikan berkah pada saat senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan kalian berdua dalam kebaikan. Bagus apa tak bagus? Bagus. Lagu-lagu religi kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ibu-ibu yang sedang hamil tua sambil nyanyi di dapur. Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah. Suaminya manggil dari belakang. Kok lama betul? Sebentar mas. Salat. Lagu belum habis. Anaknya di dalam tenang. Bapaknya tenang. Karena solawat mendatangkan ketenangan. Letak tenang di mana? Dalam hati. Hati milik siapa? Milik Allah. Yang menurunkan ketenangan siapa? Allah. Mana dalilnya? Wallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Hari bulan tua, bapak pulang tak bawa duit, muka istrinya masam. Bapak selawat. Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah. atas dibuka tudung saji, gak ada makanan. Sekarang bapak pula yang masak. Kata istrinya, Salatullah, Salamullah, Ala Yasin. Satu-satu kan? Gitu. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada agama. Hidup ini tempatnya masalah. Siapa yang di dunia ini tak punya masalah? Coba angkat tangan. Yang gak punya masalah itu orang gila. Untung gak ada yang angkat tangan. Kalau ada, saya suruh tangkap. Biar kami serahkan ke rumah sakit jiwa langsung. Hidup tempat masalah. Siapa yang mau hidup tidak ada masalah, berarti dia sedang kena masalah. Enak ya kamu ya. Dari tadi jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Aku gak bisa jalan-jalan di rumah aja. Kenapa kamu gak keluar rumah? Aku malu mas. Kenapa? Bisulku di jidat. Malu dilihat orang, maka di rumah aja. Kata yang jalan sana, jalan sini, kamu enak. Dari tadi kamu duduk kan di rumah ya. Aku dari tadi gak duduk-duduk. Kenapa? Bisulku di pantat. Artinya kita ini semua punya masalah. Nampaknya air itu tenang, ternyata di bawah itu ada buaya, ada anaconda, macam-macam. Oleh sebab itu maka masalah itu kita serahkan kepada Allah. Jangan cari-cari masalah, serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Besar masalah ini. Engkau maha besar. Allahu Akbar kabira. Tapi bacanya pelan-pelan. Jangan mentang-mentang udah dengar ceramah saya besok. Allahu Akbar. Masalah ini besar. Allahu Akbar. Tekan semua pelan-pelan, bro. Yang dibesarkan itu di dalam hati. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Aku tidak sedang menghadap Pak Bupati. Aku sedang tidak menghadap Pak Gubernur. Aku menghadap siapa? Wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tangan tetap sini. Jangan besok salat wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Gila dia sekarang. Serahkan kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatu salawatun tayyibatu lillah. Bukan punya kita. Makanya kalau sholat itu dipahami maknanya, direnungkan isinya, dekatkan pada Allah. Ini banyak orang sholat. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kini. Orang dulu salam kanan, salam kiri langsung subhanallah, subhanallah. Dia enggak. Salam kanan, salam kiri langsung remote. Mana infotainment tadi? Gimana mau mendatangkan ketenangan? Kamu kenapa sholatnya cepat-cepat? Masih syukur aku sholat. Kawanku enggak sholat lagi. Ini orang yang begini, ini otaknya sungsang. Sungsang ke bawah. Kita kalau mau nengok ibadah itu jangan ke bawah. Yang dilihat itu ke atas. Lihat sholatnya tuan-tuan guru kita. Lihat sholatnya ulama kita. Lihat sholatnya habaib kita. Maulid Nabi tidak bukan adalah wahana, sarana, cara bersilaturahim. Andai tidak ada dibuat acara maulid ini, tak mungkin saya jumpa Pak Bupati. Andai tidak ada acara maulid malam ini, tak mungkin saya jumpa Pak Dandim, Pak Kapolres. Andai tidak dibuat acara maulid malam ini, tak mungkin saya jumpa dengan para habaib. Maka dengan acara maulid ini, kita sedang menyambung tali silaturahim. Malam ke-27, 28, 29, 30. Ada maulid di kantor besok, datang. Maulid di Tanah Lapang, datang. Niatnya untuk menyambung tali silaturahim. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai. Min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong gitu orang yang dijamin masuk surga, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Abu Bakar itu titelnya RA. Apa itu RA? Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin Siddiq. Apa kata jamaah? Radiyallahu an. Di pasar gitu kalau salat tarawih. radhiyallahu an. Belum pernah protokol manggil saya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Tiba-tiba semua jamaah menyambut radhiyallahu an. Itu titel pemberian Allah, tidak ada di universitas manapun titel mereka radhiyallahu an. Allah meridhai mereka. Dalilnya dalam Al-Quran. As-sabiqunal awwalun. Mereka yang dulu masuk Islam. Minal muhajirin. Orang Makkah. Wal ansar. Orang Madinah. Mereka itu apa titelnya? Radiyallahu anhum wa radu an. Sedangkan Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Yang diridhai Allah. Ceritanya dengan Nabi di dalam gua sur. Ada dalam Quran. Tetap menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah. Apakah malam ini kita menjalin silaturahim dengan keturunan Rasulullah? Ya. Ini kita ada habaib bersama kita. Habaib itu apa Pak Ustaz? Dari kata hub. Hub itu artinya apa? Cinta. Kalau satu orang, habib. Kalau dua orang, habiban. Kalau tiga orang, habaib. Itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa kita. Bahasa kita, kalau satu, habib. Kalau banyak, habib-habib. Bahasa Arab enggak gitu. Bahasa Arab kalau satu kitab, kalau dua kitaban, kalau banyak kutub. Bahasa Arab enggak, bahasa kita enggak. Kalau satu buku, kalau banyak buku-buku. Main ulang aja. Bahasa Arab enggak. Makanya orang yang hafal 10 kosakata Arab, dia sudah hafal 20. Jangan heran kalau kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta panjangnya sejengkal. Kamus bahasa Arab Lisanul Arab semeter. Kenapa? Karena satu kata bisa berubah menjadi 20 bahkan 800 kata. Daraba daraba darabu daraba daraba tadrabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtuna darabtu darabna. Bahasa kita enggak bisa berubah. Bahasa kita sudah makan, mau makan, sedang makan. Bahasa Inggris berubah cuma 3. Eat, eaten, eated, eating. Bahasa kita sudah makan, mau makan, akan makan, sedang makan. Makannya enggak berubah. Enggak ada makanu, makane, makana, makanu. Ada. Baik bahasa Indonesia, bahasa Melayu maupun bahasa Jawa. Wis mangan, urung mangan, ora mangan. Artinya apa? Bahwa bahasa Arab begitu kaya. Itulah mengapa Allah mengambil bahasa Al-Qur'an itu bahasa Arab. Bahasa kita enggak ada huruf tsa. Bahasa kita enggak ada huruf sa. Bahasa kita enggak ada huruf sya. Semuanya sa. Tapi dalam bahasa Arab ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Kamu enggak bisa ngomong, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Saya suka sama Ustaz Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu habib, dua habiban, tiga habaib. Kenapa kita sebut mereka orang kami cinta? Karena kami cinta kepada kakekmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam darahnya menetes dalam anak perempuannya namanya Sayyidatuna Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali. Lahirlah anak laki-laki bernama Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak laki-laki Sayyidina Zainal Abidin. Punya anak laki-laki Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Punya anak laki-laki Sayyidina Ja'far Sadiq. Punya anak laki-laki Sayyidina Ali Al-Uraidi. Lalu cucu cicitnya itu yang datang ke Nusantara mengislamkan Nusantara. Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Shihab, Barakbah, Al-Idrus dan marga-marga para habaib-habaib lainnya. Maka kita muliakan mereka. Kenapa? Karena mereka berjuang membawa Islam. Sampailah kakek buyut nenek moyang kita bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Andai dulu mereka tidak datang mengislamkan negeri kita, mungkin saya sekarang menyembah pokok kayu, batu, hantu. Ustadz ini ngawur, saya ceramahnya ke hutan. Dari Pekanbaru naik mobil 5 jam. Habis itu naik sampan perahu 7 jam. Sampai di pedalaman saya lihat pohon besar diikat pakai kain-kain putih. Di bawahnya mereka bakar dupa-dupa. Saya tanya Pak Kades, Pak Kades ini apa? Mereka nyembah pokok kayu. Masih ada, masih real, true story, masih ada sekarang. Masih ada sampai zaman sekarang. Luar biasa. Lalu kemudian kenapa kita di abad 20 generasi milenial menelium ketiga sudah bersyahadat dan kita tadi petang siang malam subuh besok asyhadu an la ilaha illallah. Maka kita semuanya menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Makanya kalau dengar azan jangan diam aja, jawab. Mendengar azan jangan diam saja, jawab. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Selesai itu baca doa, selesai azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatu qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan bil wasilati wal fadilah wa syarafa wa daratul 'aliyah tarfi'ah. Wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan lil ridha anta. Kalau hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan ibu. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, mulut-mulut aku. Apa kau tanya? Yang kau rusuh-rusuh mulut aku, kau rusuhnya mulut kau sendiri. Begitu caranya kalau kita enggak hafal lalu dites-tes orang. Ya supaya dia jangan terus nanya kita, kita pura-pura marah. Yang kau tanya? Udah, saya semua saya ajarkan insyaallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa maulid? Maulid wasilah sarana silaturahim. Untuk apa maulid? Dengan maulid kita menyegarkan kembali ajaran Islam supaya kita jangan lupa dan menunjukkan kepada alam semesta bahwa kita berislam bukan sekedar tiga. Ini banyak sekarang orang berislam cuma tiga. Lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Pakaiannya pakaian Christina Aguilera. Bajunya you can see. You kamu can bisa si melihat. Kamu bisa melihat ketiak bini saya. Ini bukan ajaran Islam. Padahal lahirnya sudah akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Tapi antara tiga stasiun ini dia tidak berislam. Alhamdulillah. Masyarakat Paser tidak ada campur aduk laki-laki dan perempuan. Laki-laki semua, tak ada perempuan. Perempuan semua. Kenapa Ustaz Somad dari tadi berdiri di sini? Saya berdiri di sini supaya jangan sampai menimbulkan fitnah. Nanti kalau saya tegak lama berdiri di sana, Ustaz gatal. Entang-entang sini banyak perempuan. Padahal kalau posisi berdirinya di sini, perempuan di sana, itu rabun gelap, tak nampak. Tak bisa dibedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis. Saya sudah berdiri di sini 30 menit. Tadi saya mulai jam 9, sekarang jam 9.15, menurut jam saya waktu Pekanbaru Riau. Artinya apa? Sudah 30 menit saya di sini dan di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Artinya apa? Kalau saya pindah ke sana itu adil kan? Mohon maaf Habib, kami dari kecil diajarkan, kata mak saya, "Nah, nanti kalau kau merantau jauh ketemu dengan Syarifah." Syarifah itu apa, Mak? Perempuan tapi keturunan Nabi. Kalau laki-laki, Sayyid sama Syarif. Kalau kau berjalan, jangan di depan mereka. Nanti pantatmu bisulan. Dari kecil sudah diajari menghormati habaib. Sampai hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hilang bahan saya di depan ibu-ibu. Pandanglah perempuan sebagai ibumu, sebagai adikmu, sebagai kakakmu, sebagai makcikmu. Jangan pandang perempuan sebagai objek, betul? Siapa yang paling mulia? Laki-laki apa perempuan? Takut. Takut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, lalu Nabi menoleh ke belakang, dia lihat ada perempuan. Siapa kamu? Perempuan yang menyantuni anak yatim suaminya meninggal, dia tidak menikah lagi karena demi membesarkan anak-anak yatimnya. Begitulah hebatnya perempuan. Sudah lama suaminya meninggal, pas acara wisuda anaknya, tukang foto nanya, "Bu, suami Bu mana?" "Jangan kau tanya kemana dia pergi. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami makan buka bersama seolah-olah dia ikut makan bersama kami. Saat kami sahajud malam seakan-akan dia ada bersama kami. Dan saat wisuda ini pun dia ada bersama kami. Dia tak pernah mati meninggalkan kami." Begitulah hebatnya perempuan. Sudah lama suaminya meninggal, tapi tetap rasa hidup bersama dia. Beda sama laki-laki. Ada pun bini di situ, rasa tak ada. Tapi kata Mbak Sofi Sudirman, tidak semua laki-laki. Laki-laki yang enggak ngaji aja. Ulah laki-laki yang ngaji ini setia luar biasa, betul? Kadang beda-beda tipis antara setia dengan takut. Siapa laki-laki yang paling mulia? Laki-laki yang paling mulia adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, yang paling baik di antara kalian, khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Ibu, apakah bapak selama ini baik? Baik. Masyaallah. Karena bapak yang baiklah maka ibu bisa hadir tabligh akbar malam ini. Betul? Coba kalau suami ibu Fir'aun. Papa, papa, papa, Pa'un. Namanya Fir'aun. Pa'un, mama mau pergi tabligh akbar sebentar ya. Jangan! Kamu di rumah nonton sinetron Korea. Alhamdulillah. Apa kata suaminya? Pergilah bu pengajian sana. Papa mau main gaple sebentar ya. Ini setengah Fir'aun. Mudah-mudahan Fir'aunnya hilang insyaallah. Ibu membawa anak kecil, tidak takut anaknya demam, tidak takut masuk angin bawaan pada bawah hujan basah, tetap duduk karpet. Artinya apa? Mereka ingin anak-anaknya 20 tahun akan datang menjadi pejuang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ceramah, tiba-tiba datang beberapa orang ibu-ibu. Begitu mereka datang mendekati saya, Masya Allah, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam Ustaz Somad, ya, kami mau jumpa emak Ustaz. Saya Ustaznya, ngapain nyari emak saya? Kenapa? Tentu Ustaz dilahirkan oleh perempuan yang luar biasa. Rupanya mereka bukan mau ketemu saya. Tanyanya emak saya, dijumpainya, mak, ya, gimana dulu Ustaz Somad waktu kecil? Nakal juga macam anak yang lain. Gimana membesarkan dia? Artinya apa? Di balik laki-laki yang berhasil ini, Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, para habaib, mereka yang berhasil-hasil ini semuanya dilahirkan, dibesarkan oleh perempuan. Betul? Ada yang dilahirkan bencong. Artinya apa? Bahwa kita berutang budi pada perempuan. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Oleh sebab itu bangga kita ketika ada seorang laki-laki gagah perkasa, tapi dia menghormati ibunya luar biasa. Saya sudah banyak bapak ibu melihat, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya sudah perhatikan orang-orang berhasil itu rata-rata memuliakan ibunya luar biasa. Muliakan ibumu, muliakan perempuan, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Kalau kau ingin rezekimu seperti raja, muliakan ibumu. Tidak ada tempat mulia, tidak ada tempat keramat, tidak ada yang paling hebat kecuali ibu. Maka bapak-bapak yang selama ini durhaka pada ibunya, pulang dari sini, belikan makanan, belikan pakaian, cium tangannya, peluk dia, minta maaf. Segala masalah akan dihilangkan Allah. Segala kesulitan akan dilapangkan Allah. Segala problem akan diberikan Allah solusi. Dan yang paling penting, ridha Allah, ridha Allah. Fi ridhal walidain, pada ridho ayah dan ibu. Wa sukhutullah, murka Allah, marah Allah, azab Allah. Fi sukhutil walidain, terletak pada murka seorang ayah dan ibu. Ustaz Somad, tapi ibu saya ini luar biasa. Kenapa? Kami sudah siapkan makanan. Dia ngomong ke tetangga, ada makanan gak? Anakku gak nyiapkan makanan. Kami belikan dia baju. Tiba-tiba dia pakai baju sobek pergi ke tetangga. Lihat nih, anakku gak belikan baju. Saya tanya, ibunya umur berapa? 80 tahun. Orang tua seperti Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana? Tunggu aja sampai hilang sendiri. Kalau kau punya orang tua di rumah, umur 70, 80, memanglah dia sudah lama hilang ingatan. Kadang untuk nanya bajunya sampai 5 kali. Mana bajuku? Di sana, Ma. Mana bajuku? Di sana, Ma. Mana bajuku? Di sana. Berapa lama kau jaga dia? Baru 2 bulan. Sementara dia menjaga engkau, kau gendong dia dari pasir ke Makkah, belum tentu dapat menebus bagaimana dia melahirkan engkau, meregang nyawa, sobek dagingnya saat mengeluarkan kepala engkau. Antum pikir melahirkan anak itu macam buang ingus? Lahir. Kadang laki-laki ini kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya melahirkan, nanti ibu-ibu gak percaya, macam tahu aja. Artinya apa? Kemuliaan kita bukan pada harta. Kau hebat bukan pada hartamu yang banyak. Kau hebat bukan pada jabatanmu. Tapi kau hebat ketika kau mampu memuliakan ibu. Siapa perempuan dalam diri kita? Perempuan ibu kita. Perempuan istri. Apa yang sekarang lagi punya kekuasaan. Yang lagi muda. Yang lagi sehat. Sekarang kau marah-marah sama dia. Enggak apa-apa. Karena mereka nunggu belanja. Tapi sampai masanya kau akan pensiun. Dan pensiun ini biasanya sepaket jadi 3. Pensiun, stres, stroke, depresi. Sampai masanya kau mati sebelah. Kalau mati langsung gak apa-apa. Dia prosesnya ini yang gak tahan. Di saat kau terbaring di rumah sakit nanti, Pak, yang akan menyuapkan bubur ayam siapa? Apa datang kawanmu yang selama ini akrab dekat itu? Dia pergi. Ini yang akan menyuapkan makanan. Makan ya, Mas. Kalau dulu kau baik, dia baik. Tapi kalau kau dulu angkuh sama makan. Pas ada bidan, dia baik. Gimana keadaan Bapak, Bu? Tenang ya, Mas. Tenang ya. Cuman 2 kali Jumat lagi selesai. Begitu pas dokter gak ada, bidan gak ada, mulai dia, udah warisan gak ada, dulu sombong gak mati-mati lagi. Waspadalah. Mudah-mudahan pulang dari acara maulid ini lebih menghormati perempuan. Ini banyak sekarang menyepelekan perempuan. Ustaz, suami saya kalau sama temannya, kalau pergi minum-minum ke kafe sama temannya, bro, ayo kita minum yuk, ayo. Pas tumpah itu jus. Apa kata dia? Tenang, kita pesan 1 lagi. Hai, jus. Tolong, dek. 1 lagi, oke. Kalau istrinya yang numpahkan, mana mata kau tadi? Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang baik-baik pada perempuan. Ibu, kita muliakan perempuan. Sampai-sampai Nabi manggil nama pun gak mau. Gak pernah lagi Nabi manggil nama. Hai Aisyah, gak ada. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan. Jadi saya manggil Humaira Pak Ustaz, ya? Pulang dari sini panggil, ya Humaira. Tapi dia gak putih Pak Ustaz. Dia gak apa-apa. Menyenangkan hati orang boleh. Ya Humaira. Yang terlalu jujur. Ini pulang panggil, ya Hajar Aswad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hai anak-anak lajang, hai laki-laki yang gagah perkasa. Kalau kau lihat perempuan pakai cadar, jangan kau hina, jangan kau ejek. Kenapa ketika melihat perempuan pakai cadar diejek? Hai, ninja nih. Ngelihat perempuan pakai cadar diejek. Perempuan enggak pakai celana kau diam. Berarti otakmu berkudis. Cadar adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang bercadar dengan yang enggak bercadar, jangan kelahi. Ibu yang bercadar sudah bagus. Ibu yang enggak bercadar enggak apa-apa. Selama menutup aurat. Kalau antara kalian yang bercadar dengan enggak bercadar kelahi, nanti yang ketawa yang enggak pakai baju. Tentang hadis cadar banyak sekali. Lebih 10, lebih 20 hadis. Oleh sebab itu sebagian ulama mewajibkan cadar. Tapi saya tidak. Yang bercadar silakan. Mahasiswi pakai cadar di kampus, diusir sama dosen. Keluar dari ruang kali ini. Kalau mau masuk kelas saya, buka cadarmu. Nangis ke ruangan saya. Ustaz, kami diusir Pak Ustaz. Saya kasih rekom, ngadap ke rektor. Menang, rektor membela. Itu hak prerogatif. Itu hak azasi dia. Silakan dia pakai cadar. Dia pakai cadar bukan mau jaga pipinya. Perempuan pakai cadar bukan mau jaga hidungnya. Perempuan pakai cadar bukan mau jaga wajahnya. Perempuan bercadar mau menjaga mata laki-laki supaya jangan jelalatan. Hai ibu yang gak setuju dengan cadar. Mereka bercadar bukan mau menjaga wajah mereka. mereka bercadar mau jaga mata suamimu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosen, kalau sampai ada mahasiswinya bercadar, alhamdulillah. Bayangkan kalau mahasiswi itu dosen itu kalau nulisnya sampai ke bawah-bawah. Jadi adik-adik sekalian, adapun permasalahan kita sekarang, sampai mahasiswa di belakang, Pak, papan tulis whiteboard sudah habis. Oh ya. Coba kalau mahasiswinya pakai cadar, dia kan khusyuk ngajar. Ustaz kok tahu? Saya dosen. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sayang sama anak perempuan kita, tutup auratnya. Kita kalau pergi ke pasar, mau beli apel sekilo. Kok cuma sekilo Pak Ustaz? Mahal. Pergi ke pasar mau beli apel, ada apel yang dibungkus dalam plastik, plastiknya dalam kulkas, kulkasnya dalam ruangan. Yang satu lagi apel di pinggir jalan, enggak dibungkus, lisut, keriput. Pilih yang mana? Yang dibungkus atau yang dibuka? Yang dibungkus. Membeli apel yang dibungkus. Kenapa kau nikah sama yang enggak dibungkus? Yang nyesal, jaga aja itu. Jangan kau campakkan apel busuk ini. Kau kasih aja lah pelembab atau apa kayak namanya. Oleh sebab itu mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang yang belum menikah, dijumpakan Allah lah kalian dengan yang soleha-soleha. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini anak udah susun paku. Doremi fasolasi do, nosol pami redo. Anak terakhir namanya siapa? Redo. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan. Kenapa Ustaz konsen betul dengan perempuan? An-nisa imadul bilad. Perempuan tiang negara. Pentas ini bisa tegak kokoh berdiri kenapa? Karena tiangnya kuat. Tengok rantai besi luar biasa. Anjing kalau diikat pakai ini mati kontan. Bayangkan kalau tiangnya bambu. Sudah lama. Nauzubillah. Saya takut nyebut roboh. Beberapa pentas saya sebut roboh, roboh betulan. Karena tiangnya kokoh, gagah, perkasa. Tiang negeri ini adalah perempuan. Kalau perempuannya baik, insya Allah anaknya akan baik-baik semua, insya Allah. Bapak, pagi anak bapak tidur. Bapak sudah pergi kerja. Bapak pulang malam, anaknya sudah tidur. Bapak jarang pulang. Namanya aja Pak Toib. Lalu yang merawat mereka, memandikan mereka, menasehati mereka, inilah orangnya. Nah, sebelum tidur malam, cuci kaki, makan obat cacing. Itu mak-mak zaman dulu. Cepat tidur ya nak, dibuat tempat tidur ada setan, genderuwo, sundel bolong, nyiblorong. Kalau yang pendek gundul namanya tuyul. Itu ibu zaman dulu yang belum ngaji. Ibu-ibu yang sudah ngaji sekarang. Nah, sebelum tidur wudu dulu. Habis wudu sholat sunat satu rakaat. Namanya sholat sunat witir. Yang paling bagus 3 rakaat. Tapi kalau enggak sanggup betul 1 rakaat, usolli sunatal witri 3 rakaatin lillahi ta'ala Allahu akbar. Ayatnya enggak banyak hafal, rakaat 1 kul huwallah. Kedua kul huwallah lagi. Ketiga kul Allah lagi. Masa itu-itu terus, Mak? Mama aja gitu dari dulu kok. Ibu pikir orang yang masuk surga itu ustaz, kiai, guru, habaib, tuan guru, tuan syekh, dokter, profesor. Ibu masuk surga, ayah diallahu bika rajulan wahidan. Satu anak dapat hidayah karena mulutmu, Bu. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Zaman Nabi Muhammad, kendaraan paling mahal onta, bulunya kuning berwarna merah. Zaman sekarang kendaraan paling mahal itu yang saya naiki itu tadi, mereknya LC, Land Cruiser. Makanya nama saya disebut Abdul Somad LC. Luar biasa panitia Kalimantan. Saya disebut cepat naik mobil itu, naik rating saya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, macam-macam kadang kita ceramah nih. Saya pernah dijemput pakai mobil sayur. Jumpur sama panitia. Saya sampai sekarang tidak pernah orang yang ngundang itu bersyarat. Saya enggak mau nanya jamaahnya berapa, honornya berapa, kirim DP, harus hotel bintang 5, harus tiket pesawat Garuda. Enggak pernah. Makanya jadwal saya penuh. Sekarang kalau ada orang ngundang saya, Oktober 2020. Saya kasih tahu sekarang supaya jangan ada dusta di antara kita. Pernah saya dijemput pakai mobil sayur. Pas saya mau dadah, biasanya kita kan kalau mau pergi, dadah. Begitu dadah, mati mesin. Pas kaca mau ditutup, Ustaz, buka aja. Saya bilang, apa kita buka, kita tutup. Rupanya AC tak hidup. Tapi saya tak pernah permasalahkan itu. Kenapa Ustaz masih ingat? Ustaz dendam? Enggak, cuman berkesan aja. Tapi di Kalimantan nih luar biasa. Dijemput pakai LC. Mudah-mudahan yang memberikan pinjamannya di surga naik LC juga dia nanti. Jadi yang naik mobil sayur tadi, di surga naik mobil sayur juga. Gak apa-apalah bosan, yang penting masuk surga. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita beramal bukan yang paling tinggi, tapi yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kira-kira masyarakat pasar ini cinta enggak sama ustaz? Cinta enggak sama ulama? Cinta enggak kepada habaib? Nih buktinya. Sekeliling dipasang pagar. Ini nampaknya pagarnya baru dibuat ini. Baru dicat. Berapa lama panitia menyiapkan ini? Sudah dipasang pagar di luar, disiapkan pula bapak-bapak dari kepolisian untuk mengawal. Memangnya pasar ini tidak aman? Aman. Wahai para investor-investor asing yang mau menanamkan modal kemari, silakan datang ke pasar. Jangan nanti muncul isu pasar tidak aman, sedangkan ustaz saja mesti dipasang pagar dan pengawal. Ternyata cinta membuat orang buta. Masyarakat ini terlalu cinta. Kalau sampai tidak dipagar, tidak ada polisi, naik mereka ke atas. Semuanya mau salaman. Ustaz itu pula tangannya kurus. Bayangkan kalau seramai orang ini narik, tanggal. Lepas copot. Di zaman edan zaman sekarang, ketika otak dirusak dengan sinetron infotainment, ketika pandangan mata dirusak oleh Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, kilogram, miligram, tapi di zaman edan generasi milenial, banyak anak muda masih cinta pada habaib, cinta pada ustaz, cinta pada ulama. Berarti Yahudi gagal merusak otak kepala anak-anak kita, betul? Takbir. Selama ceramah sudah berapa kali saya takbir? Baru sekali. Itu menunjukkan waktu sudah 50 menit. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang jam 9 lewat 40, 50 menit saya sudah ceramah. Kenapa tiba-tiba ustaz bertakbir? Ngantuk, setan mulai datang. Datang setan membawakan kipas. Tidur. Itu setan dulu, setan jadul. Setan yang baru sekarang, begitu orang ngantuk, langsung dibawakannya asing. Makanya kalau ada nampak kawan di sebelah agak-agak nguap. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah, kami gak ngantuk Pak Ustaz, gak ada kami ngantuk. Gimana mau ngantuk, berdiri. Tapi yang nyandar-nyandar di sana, tapi dari tadi saya perhatikan, sudah 50 menit saya ceramah, tidak ada satupun yang menguap. Kadang-kadang di mana-mana baru ceramah 5 menit. Ustaznya berapi-api, jamaahnya berair-air. Masya Allah. Itu di atas kita kamera. Kamera, namanya drone. Tidak pakai kabel, naik ke atas. Oh, kita mau tunjukkan kepada semua. Tapi kamera ini, kalau malam begini dia tidak nampak. Kita harus siapkan lampu supaya dia bisa melihat kita. Bapak Ibu punya HP yang ada lampunya? Kalau enggak ada, campakkan aja ke sungai. Kamera, tolong nyalakan, hidupkan, supaya nampak semua jamaah. Oh, awas jatuh. Grogi, jatuh. Agak tinggi sikit, biar nampak semua sudut pojok. Naik sikit, tengok, paham dia saya. Masya Allah. Hebat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. salam alaika salawatullah alaika salatullah salamullah alaya rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahu Akbar. Nah, matikan. Nanti pulang mau miss call suami minta jemput, HP mati, dijemput suami orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok Bapak Ibu pulang ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi malam? Siapa nama ustaz itu ya? Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Berapa lama dia ceramah? Mudah ingat berapa lama saya ceramah. 60 menit. Apa yang dia sampaikan tadi malam? Wah, itu gue enggak ingat. Kata Ustaz Samad yang pertama bahwa maulid adalah menjalin silaturahim. Kata Ustaz Samad yang kedua bahwa maulid menyegarkan lagi ingatan kita tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketiga bahwa maulid mengingatkan kita tentang bagaimana peran perempuan dalam membentuk generasi di masa yang akan datang. Tiga, itu yang disampaikan Ustaz Samad. Gimana tausiah tadi malam? Pulang saya basah kain semua. Kenapa? Terpalnya bocor. Bukan itu yang saya mau. Gimana pengajian tadi malam? Saya sampai hilang sendal. Bukan itu. Kita tidak ingin kerumunan malam ini seperti buih di tengah laut, dipukul ombak di empat gelombang. Ka'annahu ghusaun ka ghusai sail. Kalian seperti buih di tengah laut. Kita ingin kerumunan malam ini berubah menjadi kekuatan umat. Siap? Ibu-ibu yang sudah ngaji, belanjalah ke tempat saudara-saudara kita yang buka toko kecil-kecilan, yang jual ikan di pasar, yang beli. Kita belanja sama dia bukan mau buat dia kaya. Kita belanja sama dia supaya dia bisa makan dan ngasih makan anaknya sekolah. Betul? Gitu cara menghidupkan saudara-saudara kita. Saya ini bukan anti kebinekaan. Saya bukan benci dengan non-muslim. Saya mengajak saudara saya membangkitkan ekonomi saudaranya. Apakah salah? Tidak. Besok ibu yang kaya-kaya belanja. Jam sudah menunjukkan jam 12 siang. Dari pagi dia sudah pelah perut ikan. Dia buang kotorannya. Dia kasih garam sedikit biar supaya jangan busuk. Datang ibu-ibu kaya dengan cincinnya yang tiga. Ikannya berapa ya? Setumpuk berapa? 20.000 bu. Belilah bu 20.000. Saya sudah mau pulang ini. Dari pagi anak sudah mau pulang sekolah. 2.000 aja ya. Kalau saya yang jualan, langsung saya ambil pisau. Kau bunuh aja aku. Mau belanja apa membunuh? Memangnya gara-gara duit 18.000 itu kau kaya? Kau menolong saudaramu. Kalau mau menunjukkan kau kaya, bukan dengan cincinmu yang tiga. Kalau kau mau menunjukkan kaya, bukan dengan gelang emasmu yang besar. Kalau mau menunjukkan kaya, bukan dengan mukenamu yang tujuh. Kalau menunjukkan kaya, maka kau tawar. Jangan terlalu besar. Tawar dikit lah. Berapa? 5.000. Sama aja. Neraka yang dimuliakan Allah SWT. Bangkitkan ekonomi umat. Bangkitkan kesadaran umat. Ajak belanja. Untuk apa? Supaya jangan sampai dia menjadi korban money politik. Di perusahaan batu bara insya Allah semuanya selamat dari money politik. Karena mereka kaya-kaya. Kira-kira kalau ada caleg-caleg yang nyebar uang 100.000 di sini. Ada orang sini mau nerima? Mana dia mau? Gaji dia banyak. 100.000. Kecil, upil. Kalau 1.000.000, upil besar tuh Pak Ustaz. Saya tidak mau nanti ada datang telepon dari Pasir ke Riau. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada orang ngasih duit 100 ribu Pak Ustaz. Haram. Jangan nanti. Jadi gimana Pak Ustaz? Tolak. Enggak enak Pak Ustaz, kita udah kenal lama. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke masjid, fakir miskin, anak yatim. Setuju? Setuju. Enggak sama suaranya. Tadi pertama, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju. Ambil uangnya, serahkan ke fakir miskin, anak yatim, masjid. Setuju. Ketika engkau memilih orang yang suka bagi-bagi uang money politik, maka dia akan duduk mengembalikan modalnya yang banyak itu. Betul? Pilihlah orang yang peduli kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih orang yang peduli kepada masjid. Pilih orang yang peduli kepada maulid. Pilih orang yang peduli kepada Islam. Sama-sama Islam Pak Ustaz. Betul, tapi ada yang peduli, ada yang tidak. Nah, ini nampaknya Ustaz Somad udah mulai kampanye ini. Saya bukan orang partai, saya bukan jurkam, saya tidak pernah nyebut nomor, saya tak pernah nyebut nama. Saya bukan caleg. Untuk apa saya nyalek? Jadi cawapres saja saya tak mau. Saya mau umat ini cerdas. Karena HP-nya sudah cerdas. Nama HP-nya apa? Smartphone. Orangnya goblok. Orangnya harus cerdas. Jangan sampai gak sesuai sama HP-nya. Maka kerumunan malam ini akan menjadi kekuatan. Siap? Siap. Pedagang kalau ngelihat banyak gini, wah ini kalau jual mukena laku nih. Wah ini kalau jual bakwan oke juga nih. Tapi kalau politikus beda. Ngelihat gini, wah ini dua kursi nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya kebetulan ada niat moncalek nih Pak Ustaz. Mantap, mainkan. Ustaz siap enggak dukung saya? Mana bisa? Saya 49 kilo, Bapak 53. Bukan itu Pak Ustaz. Maksudnya Ustaz doakan. Doa apa salahnya? Apa pesan Pak Ustaz? Nanti kalau kau duduk di kursi legislatif, perjuangkan tiga. Yang pertama, keluarkan perda zakat, semua zakat potong atas. Siap? Siap. Yang saya tanya caleg ini. Ini gagal konsen terus. Yang kedua, kalau kau duduk nanti di sana, maka kau keluarkan perda, masukkan 5 pelajaran agama di sekolah-sekolah SMP dan SMA. Siap? Ini masih. Yang ketiga, kalau kau duduk nanti di sana, keluarkan perda, perempuan jaga berbusana muslimah. Bagi yang muslimah, yang non-muslim kita tidak paksakan. Mereka saudara kita dalam bingkai kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saudaraku semua, ukhuwah Islamiyah. Jangan tepuk tangan dulu, dia belum duduk. Nanti setelah dia duduk memperjuangkan perda, baru tepuk tangan. Belum apa-apa udah tepuk tangan. Ustaz, kami tepuk tangan kadang ada yang ngantuk sebelah. Cara tepuk tangannya bukan gini, dekat telinga dia. Sadis Ustaz ini. Enggak, saya suara aja yang keras, hati lembut. Hati saya lembut, oh. Kalau enggak lembut, enggak mungkin banyak komen-komen di YouTube, di FB. Coba tengok, jadikan aku yang kedua ya. Pede kali Ustaz ini. Saya pertama kali datang ke pasir ini. Pertama kali datang. Tapi rasanya seperti udah lama kenal. Kata jamaah, Ustaz aja yang GR. Memang kita pertama kali ketemu di alam nyata, tapi di alam gaib kita selalu bersua. Di mana tuh Pak Ustaz? www.youtube.com. Pasti Bapak Ibu selesai nonton itu mendoakan, ya Allah, Ustaz yang ceramah ini sehatkan dia ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Pasti. Orang Bapak yang doa kok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena kalau tidak kita perjuangkan ini, Islam ini akan habis, Pak. Ibunya sudah baik, solehah. Bapaknya sudah baik, soleh. Tapi anak-anak kita cuman masuk SMP, Pak. Di SMP belajar agamanya cuman sekali. Seminggu cuma sekali. Tapi kalau kita bisa masukkan guru-guru, lima. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Lima guru bisa kita masukkan ke SMP. Biayanya dari mana? APBD. Yang ngangkat siapa? Bupati. Pak Bupati nggak berani. Bupati kalau berani-beranian ngangkat guru, maka akan ditangkap oleh tiga. Irjen, BPK, KPK. Jangan macam-macam bupati. Temuan, masuk. Tidak berani ditangkap. Akan datang mereka menangkap. Kenapa? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukumnya siapa? DPRD. Yang milih DPRD siapa? Kita. Kita yang milih. Jadi kekuasaan itu di tangan siapa? Di tangan yang nyoblos. Kalau dia gak nyoblos mana bisa. Yang maulid gak nyoblos. Yang sholat gak nyoblos. Yang sudah sholawatan gak nyoblos. Yang sudah marhaban gak nyoblos. Yang homo nyoblos. Yang bencong nyoblos. Jangan heran kalau DPR-nya pecandu narkoba. Karena yang milih orang sakau. Dia waktu mau milih itu makan sabu-sabu dulu. Waktu nyoblos itu pun gini-gini dia. Maka yang naik pun juga orang sakau. Dia jadi pimpinan sidang paripurna. Untuk pondok pesantren, kita hanya alokasikan dana Rp10.000 saja. Pukulnya kepala wakil, mati. Jangan bicaranya di luar. Kenapa dia yang duduk? Kenapa dia yang terpilih? Dulu waktu memilih sampean di mana? Makanya jangan sampai golput. Wujudkan pileg dan pilpres yang aman, damai, sejahtera. Hindari hoax, hindari ujaran kebencian, hindari money politik. Pesan Kepolisian Republik Indonesia. Ustaz kok tahu? Di mana-mana Kapolres minta saya ucapkan itu. Di sini sebelum minta saya udah ngomong duluan. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jangan gara-gara kepentingan sesaat 5 tahun rusak hubungan kita. Betul? Yang mau kita inginkan adalah Indonesia tetap kuat, NKRI tetap jaya. Orang akan datang kemari menanamkan investasi kalau negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya Bapak Ibu kalau doa bangun tengah malam tahajud, ya Allah, berikan kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Doa. Ini kadang bapak ini berdoa tahajud sama istrinya. Allah, amin. Ibu kalau bapak berdoa jangan amin-amin aja. Tanya dulu. Mas, iki doanya apa? Mas, ini doanya apa? Jangan amin-amin. Nanti dikabulkan Allah baru tahu. Tengok. Mereka udah senyum. Ternyata yang saya tebak udah itu doa dia tiap malam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang tahajud malam sama istri baik. Ini kadang banyak laki-laki enggak sholat ke masjid. Pak, Bapak kenapa enggak pernah ke masjid? Saya berjamaah dengan istri di rumah, Pak Ustaz. Sholat berjamaah itu di masjid, Pak. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Tapi katanya mau sholat tahajud. Sholat sama istri itu sholat malam. Pulang dari sini nanti langsung tidur, ambil air, siapkan untuk membangunkan istri. Nanti malam bangunkan dia. Bangun mas, bangun bro, bangun my darling. Ustaz, kalau saya bangunan pacar boleh gak? Ini masih ada anak-anak muda yang pacaran sekarang. Jangan lagi ada pacaran. Kalian yang sempat-sempat udah pacaran, malam ini juga, di malam Maulidur Rasul, malam yang ke-27, ambil HP-mu, cari namanya, delete. Buka HP-mu, cari FB-nya, cari nama dia di FB, facebook.com, unfriend, delete. Nanti kalau dia nanya, teganya. Kenapa kau delete? 5 tahun lagi, aku akan datang meminangmu dengan bismillah. Gitu. Gak ada gunanya pacaran-pacaran itu. Bohong semuanya. Penipu semuanya. Jangan pacaran-pacaran. Memangnya nanti kalau kalian bonceng, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan! Yang sakit melahirkan mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan! Yang menyusukan anak 2 tahun susah tinggal kerja, malu, siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan! Maka jangan biarkan anakmu perempuan dibonceng laki-laki. Kalau perlu, setiap dia punya baju, buat di belakang. Say no to bonceng. Buat di ruang tamu besar-besar. Dilarang tamu yang tidak mahram datang kemari. Ini kadang ibu bapak sayang sama anak kebablasan. Pak, kami bawa anaknya sebentar ya. Boleh, bawa. Sampai pagi, Pak. Enggak apa-apa, bawa. Itu laki-laki dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Bukan gayus. Kalau gayus itu yang makan pajak itu. Dayus. Tidak masuk surga dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Tidak ada rasa marah kepada mahramnya. Cuek-cuek saja. Saya bawa ya Pak. Jangan. Ustaz Somad sudah ngasih tahu, jangan. Selangkah kau dari rumah ini nak. Selangkah aku biarkan. Selangkah juga aku sudah masuk dalam neraka jahanam. Jangan kau bawa, sekalipun jangan. Sebentar aja, musing-musing di pasar aja Pak. Nanti kami belikan Bapak bakso sama mie ayam. Ah, buatlah, sebentar aja. Jangan Pak, jangan. Kau pikir kau bisa selamat karena sholat tahajudmu. Kau pikir kau bisa selamat dengan sholat duhamu. Itu hanya menolong orang yang berdosa kepada Allah. Adapun dosa kepada manusia, amanah anak. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah apa? Fitratul Islam. Anak itu suci bersih seperti pakaian bapak dan ibu malam ini. Jangan nodai dia karena lumpur, jangan nodai dia karena kotoran, jangan kotori dia dengan najis. Jaga kesucian anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran insyaallah. Di pasar ada pondok pesantren. Tadi ketika kami lewat di sebelah kanan tadi saya lihat ada pesantren ujungnya Jaro. Pesantren apa namanya? Hah? Al-Madaniyah Jaro. Masukkan anak pesantren. Kenapa cuma itu yang Ustaz sebut? Itu yang saya lihat. Sisanya Ustaz enggak lihat, saya tidur. Pas itu saya lihat Al-Madaniyah Jaro. Masukkan anak-anak. Ustaz, saya enggak sampai hati ninggalkan anak pesantren. Kenapa? Kawan saya bilang, kamu enggak sayang sama anak ya. Kamu bunuh anak ya. Sayang sama anak bukan diletakkan di ketiak. Sayang sama anak bukan ditidurkan di rumah. Sayang sama anak, tinggalkan dia di pesantren. Pulang dari pesantren, bininya nangis, matanya bengkak sebesar telur ayam. Suaminya tegas, lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Betul? Lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena anak pezina, kena penyakit HIV AIDS. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada anakmu pulang karena penyakit LGBT, badannya tegap melambai tapi... Alhamdulillah Ustaz Somad, sejak saya ajar istri saya, dia tidak lagi nangis, dia menjadi perkasa, gagah dan berani menyekolahkan anak di pesantren. Habis itu saya pula yang nangis. Ternyata di balik laki-laki yang perkasa ada hati yang sangat lembut cinta kepada anak. Siapa itu? Kami. Ibu pikir kami yang gagah-gagah perkasa ini enggak sayang sama anak? Oh, sayang. Saking sayangnya bapak itu maka mau dicarikannya emaknya sampai 2-3. Baik, bilang, Ustaz ini ujung-ujungnya enggak enak terus. Mau menyenangkan hati mereka aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu, kalau nanti ngantarkan anaknya ke pesantren Al-Madaniyah Jaro, maka letakkan anak pesantren, kasih tahu dia nasihat. Nah, mama bukan enggak sayang sama kamu. Kutinggalkan kau di sini supaya jadi orang. Jangan macam saya ceramah tadi. Jangan, lebih baik kau di sini daripada pecandu narkoba. Nah, bahasa ibu lah. Nah, mama tinggal di sini ya. Jangan nangis ya. Gitu. Ibu nanti kalau mau nangis, jangan di situ nangisnya. Tahan air mata ibu. Tahan. Nanti setelah keluar dari gerbang, lihat udah ada agak-agak hutan-hutan sedikit. Nah, baru ibu masuk nangis. Saya ini disekolahkan orang tua di pesantren, Bu. Ditinggalkannya di pesantren. Tamat dari situ saya pikir saya akan pulang ke rumah. Dikirimnya ke Mesir, 4 tahun. Dari Mesir ke Maroko, 2 tahun. Saya cuma mau ngasih tahu saya sekolah di luar negeri itu aja. Di Mesir. Jadi yang bawa saya kemari ini sekarang kawan-kawan saya di Kairo dulu. Mereka namanya ikatannya OIAA. OIAA. Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Kairo. Tergabung di KMKM, Kekeluargaan Mahasiswa Kalimantan. Berkumpul mereka semua, dibawa mereka saya dalam perjalanan 3 provinsi. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Datangnya mendarat di Banjarmasin, nanti pulangnya dari Balikpapan. Bayangkan itu, dari Banjarmasin ke Balikpapan. Tak terbayang saya perjalanan sejauh ini. Kalau tahu gini enggak datang saya. Nah, bercanda aja. Luar biasa. Nanti saya akan cerita ke cucu-cucu saya 20 tahun akan datang. Ketika saya tua tak lagi bisa ceramah. Suara tak lagi bisa tinggi. Cucu-cucuku. Dulu kakek. Kakek pernah ke Kalimantan? Jangan kau tanya, nah. Pesawat kami dari Pekanbaru turun di Cengkareng. Habis itu kami pergi lagi ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin lalu kemudian kami pergi kemana kek? Ulah, aku udah tak ingat lagi tahap nama. Tapi ada suatu tempat namanya Pasir. Di situ jamaahnya, waduh, tanah lapang nak, luar biasa waktu itu malam itu nak, hadir mereka semuanya. Lalu kemudian kami pun pergi pula ke Grogot. Besok pagi, lalu kemudian pulanglah kakek dari Balikpapan. Lalu kemudian kembali. Itu menjadi cerita 20 tahun akan datang. Kalau masih hidup. Sekarang umur saya 42, walaupun kelihatannya seperti 22. Kalau 20 tahun lagi berarti sudah umur 62. 62 itu tinggal judul lagunya menghitung hari. Bapak yang ada 63, hati-hati. Malaikat mencabut nyawa tidak pernah lihat akte kelahiran. Jangan kau sangka kau sehat, kau lama mati. Berapa banyak yang diponis dokter mati, enggak mati-mati. Malah dokter itu mati duluan. Oleh sebab itu, maka kita selalu ingat mati, supaya kita berbekal persiapan setelah hidup, kita akan mati. Tapi jangan gara-gara ceramah ini besok bawahnya mau mati semua. Pas Pak Kapolres sedang rapat bagaimana kita menertibkan masyarakat Pasir supaya tertib lalu lintas, kata Bapak Polisi, gak usah kita bahas Pak, kita mau mati aja semua. Pokoknya mereka yang gak pakai helm, gak pakai SIM, kita biarkan aja. Itu jadi amal soleh itu Pak. Jangan. Ini harus kita tegakkan, betul? Jangan sampai besok Bapak Bupati Pasir kumpul rapat Forkom Pinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasir. Bagaimana ke depan visi misi Kabupaten Pasir? Enggak usah mikir banyak Pak, kita mau mati aja nih semua. Jangan. Hidup harus terus berlanjut. Amal kita hidup inilah yang akan kita bawa bekal sebagai bekal mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang punya ruko, yang punya toko, lanjutkan. Tapi hasilnya, keluarkan 2,5% zakat untuk pembangunan pondok pesantren. Pesantren Al-Madaniyah belum cukup. Tanya Habib. Habib belum mau buat pesantren, tanahnya mana? Wakafkan. Itu Habib, tanah, itu tanah. Tanah kamu? Enggak tahu. Jangan tunjuk tanah orang. Bapak asal dapat duit, beli tanah. Dapat duit, beli tanah. Begitu bapak mati, tanah bapak itu akan dijual ibu untuk nikah sama brownies. Tengok, udah senyum mereka dah. Bapak beli mobil mewah 1 miliar, mahal. Begitu bapak meninggal, mobil itu dipakai lakinya yang baru. Enak mobilnya mah. Iya. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar. Ustadz ini gak enak. Mentang-mentang dia ceramah di depan perempuan, dia bilang kita mati. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang ibu yang mati. Ibu yang punya duit banyak. Gelang banyak. Emas banyak. Duit banyak. ATM banyak. Begitu ibu meninggal. Tengok. Tengoklah, Bu. Ibu punya uang 1 miliar. Amin. 1 miliar duit ibu. Begitu ibu meninggal, yang 1 miliar dibagi 2, harta ibu menjadi gono gini. Arti gono gini, kau begono, aku gini. 500 ribu bulat, 500 juta bulat di tangan mereka, Bu. Sekarang kita bicara seolah-olah mereka tak ada, ya. 500 juta. Yang 500 punya ibu tadi, mereka dapat lagi 1/4. 1/4! 125 juta. Akhirnya mereka dapat lebih 600 juta di tangan. Maka kalau mereka melihat ibu mati meninggal, yang nangis itu cuma sebelah kanan, Bu. Paling mau dipinah bulan depan. Tapi kalau ibu wakafkan tanah 2 hektar, ibu berikan 25 juta, bangunkan lokal, mengaji anak-anak di sana, baca Quran mereka di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Mengalir macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mau? Bersedekah, Bu. Bersedekah. Di mana-mana kalau saya sudah cerita sedekah, langsung panitia menyebarkan kotak. Tapi di pasir tak ada kotak. Rupanya orang pasir sedekah tidak lagi pakai kotak, karena mereka masyarakat canggih, langsung pakai SMS banking. Uang sudah terkirim 10 juta. Apa? Rupanya salah ketik. Maksudnya mau nyumbang 1 juta. Terpencet 7. Nangis 3 hari. Asal selesai sholat, astagfirullah. Astagfirullah. Apa kata Pak Imam, ya Allah? Kalau Allah sudah kasih hidayah, tengoklah. Bapak itu dulu orangnya susah nangis. Sekarang tengok, asal habis sholat nangis. Bapak nangis kenapa, Pak? Ya Pak Imam. Bapak nangis kenapa? Salah pencet kemana? Pak, sebenarnya Allah sayang sama engkau, Pak. Kalau kau cuma nyumbang 1 juta, nanti di akhirat kau cuma terpal. Tapi begitu kau nyumbang 10 juta, Sunda Plapon, Pak. Tebal. Yang nyumbang-nyumbang 100 juta. Ini berapa harga lokal ini satu? Kami punya program pembangunan MDA At-Tauhid. 3 lokal, 1 kantor, 1 musola. Sepaket. 3 lokal, 1 kantor, 1 musola. Kami lelang 1 lokal 100 juta. Saya ambil 100 juta. Ambil. Di akhirat yang nyumbang 100 juta, itu nanti di Padang Mahsyar atapnya cor semen 1 meter. Makanya nanti kalau Bapak Ibu lihat ada di akhirat nyantai, dia enggak kepanasan. Nah, itu yang nyumbang 100 juta. Kalau yang 2000 perak, Pak Ustaz? Itulah kardus. Nanti kalau ngeliat ada di akhirat, tutup pakai kardus. Hah, 2000. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya enggak pernah maksa, saya enggak pernah ceramah maksa. Sedekah, sedekah. Enggak, saya cuma ngasih gambaran aja. Yang ngasih 100 juta, beton. Yang 10 juta, mantap. Yang 100 ribu, triplek 2. 2 kali hujan, hilang. Masya Allah. Yang 500 ribu, itu tenda kecil. 100 ribu itu, 2 hari belobang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ceramah selama 90 menit. Sekarang sudah jam 10 lewat 15. Jamaahnya kuat, saya tak tahan. Rupanya jamaah pasir ini orang-orang suka pengajian, Bapak. Di tempat lain kita baru pengajian 40 menit, ya mau sudah nunduk semua. Kalau nunduk itu artinya dua, kalau tak paham tidur. Di pasar semuanya tahan. Yang berdiri tak bergeming. Saya pikir tadi, ini berdiri sebentar aja nih. Paling-paling habis ini mereka pindah ke belakang. Rupanya tetap berdiri. Kenapa mereka bertahan? Tak bisa keluar. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendatangkan barakah, insya Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna min muhibbin nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami sampai anak cucu kami pencinta Nabi Muhammad SAW. Allahumma munja'alna min muhibbi ahli baiti Rasulullah SAW. Jadikan kami sampai anak cucu kami pencinta para habaib keturunan Rasulullah SAW. Allahumma alif baina qulubina. Satukan hati kami supaya jangan kami bercerai berai, terpisah berkelahi, sumpah serapah, cacimaki, Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jama'ah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini, Allah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami ke rumah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wa la dainan illa qadaita. Tolong kami melunasi hutang piutang riba. Wa la maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan, ya Allah. Wa la mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ya Allah. Wala aziban illa zawajata. Yang lajang, yang gadis belum menikah, temukan dengan jodoh, mudahkan menikahnya, Allah. Wala raghiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak, jadikan anaknya penghafal Quran. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki akhlak anak-anak kami, ya Allah. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak kami dari riba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari perbuatan keji dan munkar. Allahumma wafiq ulata umurina, bapak upati kami, bapak kapolres kami, bapak dandim kami, bapak alim ulama kami. Condongkan hati mereka dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka untuk menolong agamamu, ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Angkatlah wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang adil dan amanah, ya Allah.